Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat karya Syekh Walid As-Su'aidan hafizallahu taala. Kita masuk pada kaidah yang ke 59. Man istahza'a billahi aw bi rasulihi aw bi ayatihi aw bima ja'a bi syar'u kafara ijma'an. Siapa yang mengejek atau mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, atau ma ja'a bi syar'u, ajaran syariat, kafara ijma'an, maka dengan sepakat ulama, dia itu kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, janganlah kalian beralasan, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah dulunya beriman. Maka Allah Azza wa Jalla wasofahum melabeli mereka dengan label kekafiran setelah beriman disebabkan mereka mengejek. Istihza atau mengejek terbagi menjadi dua macam. Istihza'un sarihun, istihza'un khafiyun. Istihza' yang belak-belakan, terang-terangan, gamblang. Istihza'un khafi. Ya, dan istihza' terselubung. Istihza' yang belak-belakan semacam mencaci Allah, mencaci Rasulnya, mencaci salah satu syariat. Ya, sukhriyah mengolok-olok jenggot, mengolok-olok orang yang mengolok-olok syariat taksir thiyab, meninggikan kain dari mata kaki, dan mengolok-olok syariat, sepertinya salah cetak, bizawat biakthar, bukan min arba'in, mungkin harusnya min wahidin, atau mengolok-olok hijabil mar'ah, pakaian jilbab wanita muslimah, dan semacam itu, fahada kafara, fahada kufrun akbaru, maka itu kufur besar. Wa huwa alamatu syirki wal kufri, dan dia adalah tanda kemusyrikan dan kekafiran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fa idza nadaitum ila salati ittakhaduha huzwa la'iba wa la'iba. Dan jika kalian berseru mengajak untuk mengerjakan salat, mereka menjadikan salat sebagai pan-ejaan dan main-main. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Hal itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Ya, meskipun catatan penting berkenaan dengan perkataan beliau di paragraf ini harus dibedakan antara dalam masalah batal iman karena mengejek syariat, harus dibedakan antara satu perkara yang diketahui oleh semua orang sebagai syariat dan perkara yang tidak diketahui oleh semua orang sebagai syariat. Maka jika satu perkara itu diketahui oleh semua orang sebagai bagian dari syariat, maka mengejek dan mengolok-oloknya adalah pembatal iman. Adapun hal-hal yang di satu masyarakat itu belum populer hal tersebut sebagai bagian dari syariat, maka tidak ada label dan vonis kekafiran kecuali ila ba'da ta'rif, kecuali setelah diberitahu semacam ini adalah ajaran Nabi, orang yang melakukan hal ini sekedar ingin mengamalkan tuntunan Nabi. Ya, kemudian setelah itu masih mengejek dan mengolok-olok, barulah itu menjadi pembatal keimanan. Karena itu berkenaan dengan memelihara jenggot dan meninggikan kain, ya, maka ini perlu dirinci. Ya, bisa jadi berbeda dengan perbedaan tempat. Di satu masyarakat yang sudah populer syariat ini, sudah tersebar luas, semua orang secara global ngerti kalau itu tuntunan Nabi, maka mengejek dan mengolok-oloknya adalah pembatal iman. Di masyarakat yang lain, yang di masyarakat tersebut, dua hal ini hanya diketahui oleh para pelajar dan tidak diketahui dan belum sampai tersebar ke masyarakat awam. Kemudian ada sebagian masyarakat awam yang ngejek orang yang congklang atau orang yang pelihara jenggot. Ini ada orang yang pelihara jenggot kemudian dikomentari kambing atau yang lain. Orang yang congklang dikomentari kebanjiran atau yang lainnya. Ya, dalam keadaan secara umum kondisi masyarakat, pengenalan masyarakat tentang syariat ini belumlah merata. Ya, maka tidak tepat memakai kaidah ini di kasus ini. Kemudian wa amman nau'ul akhar, ada pun jenis yang lain dan inilah yang paling banyak, ada itu al-istihza'u al-khafi, adalah mengolok-olok yang terselubung semacam mengerlingkan mata, istihza'an dalam rangka mengejek, menjulurkan lidah atau memasukkan lidah dalam rangka mengejek, isyarat dengan tangan dan kepala dalam maksud mengejek, fahiyya, maka itu semua adalah kufrun aydan, adalah juga kekafiran, li umumil adillah, karena dalilnya bersifat umum. Ya, untuk melengkapi pembahasan tentang hal ini, saya ingin bacakan dari Mausu'afil Aqidah tentang masalah istihza. Definisi istihza adalah hamul akwali wal af'al, memaknai satu perkataan dan perbuatan sebagai guyonan dan main-main, bukan serius. Kemudian hukumnya, bahasanya istihza terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya, masing-masing darinya adalah kekafiran tanpa ragu. Li'an al-istihza'a kufrun wahdahu bidarurati. Karena istihza, mengejek dan mengolok-olok syariat adalah kufur, wahdahu semata dia adalah kufur, dan kufurnya bidarurati sebagai sebuah keniscayaan. Kemudian mengejek tiga hal ini, Allah, ayat dan rasulnya, adalah mengejek tiga hal ini, yaitu Allah, ayatnya dan rasulnya, itu adalah berhubungan erat. Siapa yang mengejek ayat-ayat Allah Ta'ala yang dibawa oleh sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengejek Rasul darurotan secara pasti. Siapa yang mengejek Rasul, maka dia mengejek kerasulannya dan ajaran yang dibawa. Dan siapa yang mengejek ayatnya dan Rasulnya, pasti dia mengejek Allah. Dan siapa yang mengejek Allah, maka dia adalah orang yang mengejek, pasti akan mengejek ayatnya dan Rasulnya, bitariqil awla, lebih-lebih lagi. Maka tiga hal ini, mengejek Allah, mengejek Rasul dan mengejek ayat-ayat Allah, itu tiga hal yang berhubungan erat. Maka mengejek Allah atau agama Islam atau sang Rasul min a'zamil kufri, termasuk kekufuran yang paling besar. Bal huwa a'zamuha. Bukan min a'zamil kufri, namun a'zamuha wa asyadduha. Maka dia adalah yang paling besar, yang paling keterlaluan, yang paling kebangetan. Ini ketika itu dilakukan oleh seseorang. Di antara perkataan para ulama seputar hal ini, kekufuran, kekafiran karena mengejek dan mengolok-olok. Ishaq bin Rahawai mengatakan, ajma'al muslimun, kalau kaum muslimin sepakat, siapa yang mencaci Allah, mencaci Rasulnya, menolak atau mengingkari satu saja dari apa yang Allah turunkan, membunuh salah satu nabi, anahu kafir. Siapa yang melakukan hal-hal di atas kafir, wa inkana mukiran bikuli ma'angsalallah. Meskipun dia mengimani di dalam hatinya semua yang Allah turunkan. Namun ketika dia mengimani itu syariat, itu ajaran Allah, namun dia bunuh nabi atau mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka dia kafir, bukanlah seorang muslim. Al-Qadhi'iyat Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahasanya siapa yang meremehkan Al-Quran, mushaf, atau sebagian dari mushaf, atau mencaci maki Al-Quran atau mushaf, atau mengingkarinya meskipun satu huruf atau satu ayat, atau mendustakannya, atau mendustakan sebagiannya yang jelas dan tegas adalah hukum dan berita Al-Quran, atau menetapkan yang ditiadakan oleh Al-Quran, atau meniadakan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dalam keadaan mengetahuinya, atau meragukan hal-hal tersebut, maka dia kafir menurut para ulama dengan sepakat ulama. Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan, siapa yang mencaci maki Allah Tabaraka wa Ta'ala, mencaci Rasulnya, mencaci maki salah satu nabi salawatullah wa salamu alaihim, kutila idza kana mudhiran lil islami bila istitabatin, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati jika dia adalah seorang yang mengaku muslim tanpa perlu dimintai bertobat. Wa minhum man yaj'alu haridatan yustatabu minha. Nah, ada ulama yang menjadikannya sebagai kemurtadan yang masih perlu dimintai bertobat. Jika dia bertobat itu yang diharapkan, jika tidak maka ada hukuman mati. Maka mencaci maki Allah, Rasulnya, dan salah satu nabi tadi diperselisihkan ulama, disepakati sebagai pembatal Islam, namun diperselisihkan apakah orangnya langsung dieksekusi hukuman mati ataukah dimintai tobat terlebih dahulu. Ibn Qudamah Al-Hambali mengatakan, siapa yang mencaci maki Allah Ta'ala, maka dia kafir, baik dia guyon ataupun serius. Demikian juga orang yang mengejek Allah Ta'ala, ayat Rasulnya atau kitab-kitab suci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah. Wayambari alla yaktafi minal hazi bidhalika bimujardil Islam hatta yu'adaba adaban yasiruhu an dhalik. Maka sepatutnya tidaklah mencukupkan diri orang yang mengejek hal tersebut dengan semata-mata dia berislam, hatta yu'adab, sampai dihukum dengan hukuman yang buat dia jera untuk melakukan hal itu. Maka jika orang yang bertobat jika orang yang mencaci maki Rasul tidaklah cukup dengan semata-mata bertobat itu menyesal, maka orang yang mencaci maki Allah lebih-lebih lagi. Kemudian tentang macam-macam mengejek, dilihat dari sasarannya, maka ada tiga bentuk ejekan yang paling pokok yang tadi telah kita baca. Yang pertama adalah mengejek Allah Ta'ala. Di antara bentuk mengejek Allah adalah memiliki sekutu bagi Allah. Karena kemusyrikan adalah menghancurkan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sucikan dirinya darinya. Semacam seperti orang Yahudi yang mengatakan kalau itu miskin, tangan Allah terbelenggu. Seperti ucapan orang yang memiliki akidah hululiyah, Allah menyatu dengan hambanya sehingga dia katakan Allah itu hamba, hamba adalah Allah. Ini mengejek Allah. Termasuk mengejek Allah adalah mengejek Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merendahkan Al-Quran, merobek-robeknya karena merendahkan. Demikian juga termasuk mengejek Allah adalah menuliskan nama-nama Allah di pakaian perempuan fasik yang bertabarut saat pameran pakaian. Maka ya, perempuan yang mau berlenggak-lenggok untuk memamerkan pakaian, kemudian pakaiannya ditulisi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan pakaian tersebut pakaian yang dipakai oleh wanita yang tabarut, maka ini dinilai adalah bentuk istihza, mengejek Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-istihza bid-din, atau bahasa yang lainnya adalah ayat Allah. Qul abillahi wa ayatihi. Maka mengajak ayat-ayat Allah, tentunya mengajak agama. Di antara bentuknya adalah ibadah orang Nasrani kepada salib. Demikian juga pengingkaran orang-orang kafir dan musyrik akan adanya hari berbangkit pada hari kiamat nanti. Dan demikian pula semua yang dikutip dari sejumlah orang tentang ungkapan-ungkapan yang menunjukkan peremehan terhadap syiar agama, meremehkan azan, meremehkan sholat, dan hal-hal yang sejenis. Kemudian yang ketiga adalah istihza birrusul, istihza terhadap rasul dan para pengikut rasul. Di antara bentuknya adalah olok-olokan kaum Nabi Nuh. Wa isna'ul fulka wa kullama mar 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Ya, Nuh membuat perahu dan setiap kali para pembesar kaumnya melewati Nuh, maka mereka mengolok-olok Nuh. Termasuk demikian juga olok-olokan orang musyrik Arab terhadap Nabi, dan memberikan jeroan unta di punggung Nabi ketika Nabi bersujud. Termasuk mengejek Rasul adalah ucapan salam orang Yahudi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan assalamu alaik, artinya kematian untukmu. Nah, kemudian selanjutnya kaidah yang angkat kembali ke qaid tauhid. Kaidah yang ke-60, man tawalal kufara, siapa yang loyal dengan orang kafir dengan keloyalan yang muncul dari hati, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Inilah yang benar dalam masalah ini, bahasanya loyal dengan orang kafir itu tidak menjadi pembatal kecuali ila idza kanat mualatan aqdiyatan qalbiyatan, itu kurang ya. Kecuali jika loyalnya adalah loyal karena faktor akidah dan berasal dari hati. Karena di antara ulama ada yang menjadikan semua bentuk loyal baik kecil ataupun besar dianggap sebagai kufur akbar tanpa rincian. Dan di antara ahli ilmi ada yang menjadikan bahasanya loyal adalah bagian dari kekafiran asghar, kufur kecil tanpa rincian. Dan di antara ulama ada yang merinci masalah ini dan pertengahan, dan itulah yang benar sebagaimana isi dari kaidah ini. Fabana, maka jelaslah bagi kita bahasanya loyalitas pada non-muslim itu tidak dalam level yang sama. Bal hiya bi'tibari taqsimi, kalau mau dibagi maka ada empat macam. Yang pertama adalah loyal yang teranggap kufur besar. Itulah loyal lahir dan batin. Maka kaidah menegaskan bahasanya loyalitas teranggap sebagai salah satu pembatal Islam jika dia nabi'atan an qalbin, muncul dari hati. Maka itulah loyalitas batin. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang loyal kepada mereka non muslim di antara kalian, maka dia adalah bagian dari mereka. Maka ayat ini mahmum latun dihamal, dimaknai dengan loyal dengan hati. Kenapa demikian? Jam'an dalam rangka mengkompromikan antara ayat ini dengan hadis kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang akan disampaikan. Ditambah kompromi dengan ayat, orang yang beriman tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Fahiya, maka ayat ini, Ali Imran ini membicarakan tentang loyalitas batin, karena ada kata-kata min dunil mu'minin. Dalilun, maka ini bukti bahasanya dia, orang ini tidaklah tersisa dalam hatinya aslan sama sekali la mutlaqul mahabbah, sama sekali tidak ada rasa cinta, tidak ada loyal, tidak ada pembelaan terhadap orang-orang yang beriman. Wa inama hanyalah insarfa qalban wa qalaban. Namun itu adalah wainama hanyalah insarafa tertuju qalban hati wa qalaban. Qalaban mana asalnya wadah. Ya, dalam hal ini tentu artinya fisik, kebalikan dari hati. Wa zahiran wa batinan, lahir dan batin. Maka dia berikan pada mereka loyalitas sempurna dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Walam yuwalihim, dan tidak loyal kepada mereka bersama orang-orang yang beriman. Sehingga loyal bersama itu punya hukum tersendiri, dan loyal tanpa itu juga laha sya'nuha, punya posisi tersendiri. Maka kalau loyal bersama itu teranggap dosa besar, adapun yang kedua teranggap salah satu pembatal Islam. Ya, maka penulis membedakan antara loyal ma'al mu'minin, ini dosa besar, dengan loyal min dunil mu'minin, tanpa ada keloyalan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, maka ini pembatal Islam. La yattakhidul mu'minun al-kafirin, orang yang beriman tidak boleh mengangkat dan menjadikan orang kafir aulia sebagai wali, yaitu tempat memberikan loyalitas min dunil mu'minin, tanpa punya loyalitas dengan orang-orang yang beriman. Maka ini pembatal keimanan. Kemudian macam yang kedua, loyalitas secara lahiriah saja tanpa batin dan hati. Maka ini adalah azimatun minal adzaim, satu masalah yang besar. Fadihatun minal fawadih, kabiratun minal kabair, salah satu dosa besar. Walakinnaha fi dhatiha la tasilu bi sahibiha ilal kufil akbar, namun secara zatnya tidaklah mengantarkan orangnya kepada kufur besar yang mengeluarkan dari agama bil kuliah secara total. Dalilnya adalah kisah yang terjadi dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Fa innallaha azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla telah mengkabarkan bahasanya apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah adalah loyalitas. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang disepakati oleh semua ahli tafsir bahasanya ayat ini turun tentang Hatib. Allah katakan, wa orang-orang yang beriman, la tattakhidu adwi wa aduwakum awliya, janganlah kalian menjadikan musuhku, yaitu musuh Allah, dan musuh kalian awliya sebagai wali dan teman dekat. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahasanya orang kafir adalah musuh Allah. Dan di sini terdapat nisbat kepada Allah dan maknanya bukan pujian seperti Rasulullah, Baitullah, namun maknanya adalah celaan, yaitu musuh Allah. Ya, fadihatun artinya musibah. Fasamma, maka Allah namai Kitabata Hatib binil Kufar, ya, suratnya, surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Baltah kepada orang kafir adalah loyalitas. Ya, akan tapi loyalitas yang dilakukan oleh Hatib laisat minal mualatil kufriyah, bukalah loyalitas yang membatalkan iman, namun loyalitas yang haram, yang tepatnya adalah termasuk dosa besar. Dalilnya ada sejumlah hal. Yang pertama, bahasanya Allah memanggil Hatib dan orang yang mangkana fi manzilatihi, orang yang berkasus sebagaimana Hatib, dengan panggilan iman di awal ayat. Fadalla, maka ini menjadi dalil tidak keluarnya Hatib dari Islam. Karena ayatnya dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Yang kedua, Nabi SAW minta rincian kepada Hatib tentang bentuk loyalnya. Maka seandainya semua bentuk loyalitas adalah kekafiran, lama tentu tidaklah, karena Nabi SAW listifsarihi da'in. Da'in ada faktor pendorong, istifsar untuk minta rincian. Yang ketiga, bahasanya terdapat dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Umar, dari mana engkau tahu boleh jadi Allah boleh jadi Allah yaitu sungguh Allah telah melihat para ahli Badar?" Faqal antas Allah katakan, "Berbuatlah sesuka kalian, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian." Fadalla dalika, maka hadis ini menunjukkan bahasanya loyalitas dan rasa cinta yang muncul dari Hatib, dan Hatib adalah salah satu ahlul Badr, perbuatan Hatib adalah min jumlah bagian dari dosa yang bisa dihapus oleh kehadiran Hatib saat perang Badar. Maka seandainya itu kekafiran, lama tentu tidak kafaroha suhudu badrin. Kehadiran di perang Badar bisa menjadi kafarah dan penghapus dosanya. Karena terjumus dalam kekafiran, lai kafiruhu, tidak ada yang bisa menghapus dosanya kecuali dengan kembali masuk Islam, dengan mengikrarkan kembali dua kalimat syahadat. Ya, sebagian ulama berkeinginan untuk berupaya membelokkan teks ini. Akan tapi atas ahlu sunnah yusiruna ngotot ala annahu, bahasanya teks ini adalah bagian dari dalil yang menunjukkan bahasanya batalnya loyalitas itu membatalkan Islam, bukanlah membatalkan Islam fi kulli suwariyah, dalam semua bentuknya. Wa inna mala takunu naqidatan, tidaklah menjadi pembatal kecuali dalam satu kondisi saja, yaitu manakala loyalitasnya adalah loyalitas hati yang muncul dari batin. Loyalitas jenis yang ketiga adalah loyalitas yang dibolehkan, itulah loyalitas yang terpaksa. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, Ya, orang beriman tidak akan menjadikan orang kafir sebagai wali tanpa orang-orang yang beriman. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah tidaklah falaisa minallahi fi syai, maka sedikit pun ya, Allah tidaklah ya, maka Allah berlepas diri darinya. Illa antattaqu minhum tuqah, kecuali sekedar taqiyah. Fahuwa yudhiru, maka di sini seorang muslim menampakkan loyalitasnya kepada orang kafir taqiyatan, sebagai taqiyah, sehingga terbebas dari tawanan mereka atau dilepaskan dari kedzaliman mereka dan penahanan mereka. Maka taqiyah yang bisa disyariatkan adalah taqiyah terhadap orang kafir. Adapun taqiyah dengan sesama muslim, ya, maka itu hakikatnya adalah bohong dan kemunafikan. Sebagaimana maka itu bohong dan kemunafikan. Macamnya keempat adalah di antara bentuk loyalitas yang dimasukkan oleh sebagian orang dan dianggap itu sebagai loyalitas padahal bukan loyalitas. Semacam dibukakannya kantor kedutaan di negeri kafir, kantor kedutaan negeri kafir di negeri kaum muslimin, atau kerjasama dengan orang kafir. Idza hal alim, jika menimpa kaum muslimin salah satu musibah dunia, semacam terjadi gempa bumi, faidonat, banjir, awal haraik atau kebakaran, maka di antara sebagian muslim ada yang menjadikan semata-mata tolong menolong kita dengan orang kafir sebagai bentuk loyalitas. Wa hadza fi nadharun, dan ini satu hal yang tidak tepat. Fa'ina hakikat atau karena realitanya itu tidak teranggap sebagai bentuk loyalitas, itu hanyalah mempertimbangkan aspek mendatangkan manfaat yang luas dan mencegah kerusakan yang luas. Di antara manusia ada orang yang menjadikan semata-mata berbuat baik dan bersikap adil kepada orang kafir. Alladzi laisa biharbi, yang bukan kafir harbi, dianggap sebagai bentuk loyalitas. Dan ini adalah satu hal yang salah. Di manakah Anda dibandingkan firman Allah Ta'ala, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang memerangi kalian dalam agama, tidak pula mengusir kalian dari agama kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Inna allaha yuhibbul muqsitin, sehingga Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Fabana, maka jelaslah, bana ya binu, artinya jelas bagi kita dengan hal ini bahasanya loyalitas yang teranggap membatalkan ia adalah loyalitas batin dan lahir. Kemudian kaidah yang ke-61, semua pembatal yang memerlukan rincian, falai juzu itlaku takfiri bihi, maka tidak boleh ya, secara mutlak memberikan vonis dengannya. Meskipun mungkin kalau kita renungkan kalimat ini, kaidah ini, ya, jadi bertentangan dengan matan Nawaqidul Islam. Ini, karena di matan Nawaqidul Islam, ya, loyalitas itu tidak dirinci, padahal perlu rincian. Ya, sihir tidak dirinci, padahal perlu rincian. Ya, namun kalau orang mau lebih hati-hati, ya, ya, orang yang mau bersikap lebih hati-hati, maka tentu poin ini tidaklah salah. Pemaknaha, maknanya di antara pembatal Islam ada yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, kalau itu pembatal, akan tapi mereka tidak memaksudkannya sebagai pembatal dalam semua bentuknya, namun di sebagian bentuknya saja, semacam batal Islam karena al-i'rad berpaling. Maka apakah orang yang berpaling dari satu syariat teranggap kafir? Jawabannya tidak. Karena kafir, karena i'rad, karena kafir dalam kafir dalam hal ini adalah jika i'rad yang mutlak, i'rad yang sempurna, bukan semata-mata i'rad. Maka tidak boleh bagi Anda untuk mengatakan siapa yang berpaling dari syariat Allah maka dia kafir. Karena ini adalah naqidun pembatal Islam yubna ala tafsil yang perlu rincian. Maka tidaklah digunakan, maka tidaklah boleh ada vonis kafir tanpa rincian. Lasiyam fi hadzal zaman, lebih-lebih di zaman ini. Karena terkadang tanpa rincian vonis dengan itlak tanpa rincian wal ijmal dan global didengar oleh sejumlah orang yang tidak punya khalfiyah tafsiliyah, background rincian. Background bahasa Arabnya khalfiyah. Tidak pula punya background ilmiah. Akhirnya dia mengira bahasanya itu kekafiran dalam semua bentuknya. Adapun itlak atau tanpa rincian yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di untuk hadis nawaqid untuk sejumlah pembatal Islam di 10 pembatal Islam, maka maka perlu diketahui inna ma'allafaha li talabatil ilmi fi zamanihi. Ini bahasanya beliau menuliskan matan nawaqidul Islam itu untuk penuntut ilmu di zamannya, bukan untuk semua orang. Yang mereka ini para penuntut ilmu telah mengetahui rincian pembatal-pembatal iman ini. Fawa maka beliau ingin meringkaskannya bagi para penuntut ilmu dalam hadin nawaqid al-asyara, dalam 10 pembatal keislaman ini. Demikian juga loyalitas bukanlah pembatal Islam dalam semua bentuknya, namun hanya sebagiannya tanpa yang lain. Demikian juga menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan. Tidaklah membatalkan iman dalam semua bentuknya, namun hanya sebagian bentuk tanpa yang lain. Maka ini ada kaidah yang penting. Maka setiap pembatal Islam yang yubna at-takfiru bihi ala tafsil yang perlu rincian, tidak boleh tanpa rincian memberikan vonis kafir, terutama di zaman ini, zaman banyaknya dan tersebarnya kebodohan. Kemudian kaidah yang ke-62, tidaklah masuk surga musyrikun orang musyrik. Mengingat firman Allah Azza wa Jalla, siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya. Itu haram yang sempurna, adaim yang selamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Wa dzalika anal jannata," sunyi surga itu tidaklah dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, pergilah, ya, berteriaklah dan serulah manusia tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman." Jadi tentang masalah ini banyak sekali. Kemudian kaidah yang ke-63, siapa yang berpaling dari syariat dengan berpaling yang sempurna, tidak pernah belajar agama, tidak pula mengamalkan agama, maka dia kafir. Yaitu kafir akbar. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina kafaru amma ungdiru mu'ridun." Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari apa yang diingatkan padanya. Dan berpaling itu ada dua macam, berpaling yang mutlak sempurna, al-kamil yang sempurna. Kemudian mutlaqul i'rad, ya, bisa disebut dengan berpaling. Falladhi yu'tabaru ridatan, yang teranggap sebagai kemurtadan dan kekafiran, adalah berpaling yang mutlak, yang sempurna, bukan semata-mata bisa disebut berpaling. Dan di antara bentuk berpaling yang sempurna, ya, adalah berpaling dari jinsul amal. Amal secara jenis. Maka kaidah yang ke-64, jinsul amal ruknun fil imani, la ahaduhu illa bidalilin. Jenis amal itu adalah rukun dalam iman, sedangkan ahadul amal itu bukan. Illa bidalilin, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya sebagian dari ahadul amal itu bagian adalah pembatal iman. Saya pamit sebentar. Ya, kita lanjutkan. Maka berkenaan dengan hal ini, yang namanya ketentuan untuk jenis itu berbeda dengan ketentuan untuk afrodnya, untuk anggotanya. Contohnya di bidang ilmu usul fikih yang pernah kita bahas di kitab Ihtimam bi Sunan Nabawiyah. Pendapat Syatibi tentang masalah makruh dan sunnah. Ya, Syatibi berpendapat bahasanya jinsul makruhat itu haram. Ya, secara jenis makruh itu haram, namun bukan afrodnya. Ya, makruh itu makruh untuk afrod. Ini makruh, ini makruh, ini makruh. Secara afrod makruh, tapi jinsul makruhat itu haram. Artinya kalau semua hal yang makruh dilaksanakan semua, ya, tidak ada satupun hal yang makruh kecuali semangat dikerjakan, semuanya demikian, maka ini perbuatan yang haram. Tapi kalau kemudian ditunjuk hal yang ini makruh, yang ini hukumnya haram? Enggak. Makruh yang ini hukumnya haram? Enggak. Hukumnya makruh. Makruh yang ini hukumnya haram? Enggak. Ya, anggap saja misalnya makruhat tersebut ada 100. Itu kalau ditunjuk satu-satu, ditunjuk satu-satu, maka apakah ini hukumnya haram? Tidak. Makruh nomor 1, apakah ini hukumnya haram? Jawabannya tidak. Apakah ini hukumnya haram untuk makruh jenis nomor 2? Enggak haram. Itu makruh. Ini yang ketiga, yang keempat, ke-10, 20, 50, 90, 99. Ini hukumnya haram? Enggak. Itu hukumnya makruh. Yang ke-100. Ini hukumnya haram? Enggak. Semuanya tidak. Semuanya tidak haram. Kalau disebut satu-satu. Tapi kalau semuanya dilaksanakan semua, jadinya haram. Itu namanya jinsul makruhat hukumnya haram. Ya, afradul makruhat itu makruh tidak haram. Demikian juga ya, pendapat Syatibi bahasanya Al-mustahabat itu demikian. Jinsul mustahabat itu wajib. Jinsul mustahabat itu wajib. Namun, afradul mustahabat tidak wajib. Dia mustahab hukumnya. Anggap saja seandainya ada ada 100 mustahabat. Anggap saja syariat isinya ada 100 mustahabat. Maka jika ditunjuk mustahab nomor 1, apakah wajib dilakukan? Jawabnya tidak. Mustahab nomor 2, apakah wajib dilakukan? Jawabannya apakah wajib dilakukan? Jawabannya tidak. Mustahab nomor 10, apakah wajib dilakukan? Tidak. Mustahab nomor 80, apakah wajib dilakukan? Jawabannya tidak. Mustahab nomor 90, apakah wajib dilakukan? Jawabannya tidak. Mustahab yang nomor 99, apakah wajib dilakukan? Tidak. Tidak wajib. Hukumnya mustahab. Hukumnya sunnah. Mustahab. Apakah mustahab nomor 100 wajib dilakukan? Tidak. Karena itu, karena ini namanya afradul mustahabat. Maka ini adalah anggota dalam jenis mustahab. Anggotanya mustahab. Tidak ada yang wajib. Tidak ada yang wajib. Semuanya mustahab anggotanya. Min haisul afrod namanya pada bahasa Arabnya. Dari sisi afrod itu mustahab. Ditunjuk satu-satu sampai dari yang pertama sampai terakhir semuanya tidak ada yang hukumnya wajib. Namun, bolehkah orang meninggalkan semuanya? Bolehkah orang meninggalkan semuanya? Sama sekali, kata orang Jawa, belas tidak ada satupun mustahab yang dia kerjakan sepanjang hidupnya. Nah, jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Harus ada yang dikerjakan. Nah, itu namanya secara jenis mustahab itu hukumnya wajib. Ya, secara jenis mustahab itu hukumnya wajib. Tapi afradul mustahab tidak wajib. Hukumnya mustahab. Ya. Maka ini maka ini contoh bahasanya ketentuan untuk jenis sesuatu itu berbeda dengan afrod sesuatu. Sehingga pembahasan tentang di bab ini sama dengan pembahasan di sejumlah bab-bab yang lain. Bahasanya jenis sesuatu itu beda dengan afrodnya sesuatu. Misalnya di bab asma wa sifat. Ada pembahasan tentang jinsul kalam beda dengan afradul kalam. Jinsul kalamnya Allah itu qadim. Dulu tanpa awal. Namun afradul kalam itu hadis. Itu baru. Ada saat dia ada dan tidak ada sebelum itu. Tapi jinsul kalamnya Allah itu qadim. Ya, maka di bab akidah juga di pembahasan bab asma wa sifat kita jumpai ketentuan beda antara jenis sesuatu dengan afrad atau ahad sesuatu. Tidak tahu saya terjemahkan dengan satuan itu sudah memahamkan ataukah belum. Memahamkan kalau pakai terjemah tulisan bisa memahamkan ataukah belum saya tidak paham. Kayaknya belum sih. Perlu dijelaskan. Demikian juga misalnya di bab pelaku dosa besar. Bahasanya siapa yang mati dengan membawa dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan, maka terserah Allah subhanahu wa ta'ala. bisa Allah ampuni, Allah maafkan sehingga tidak mampir di neraka. Dan jika tidak Allah ampuni, tidak Allah maafkan, maka mampir di neraka. Jika Allah ampuni, tidak Allah maafkan, tidak mampir ke neraka. Ya, pelaku dosa besar. Ya, maka dia bebas, bisa saja dia mati dalam keadaan membawa dosa besarnya tanpa taubat dan Allah memaafkannya sehingga dia tidak masuk neraka. Maka maaf Allah, ya, maaf Allah untuk pelaku, ya, dosa besar yang levelnya di bawah kemusyrikan, yang dia belum bertobat sampai matinya. Ya, ampunan Allah untuk mereka ini untuk afrad ataukah untuk jenis? Untuk afrad ataukah untuk jenis? Ya? Untuk afrad ataukah untuk jenis? Untuk afrad, bukan untuk jenis. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu min haitsul afrad. La min haitsul jins. Dari sisi jenis, tidak mungkin semua pelaku dosa besar Allah maafkan. Sehingga semua pelaku dosa besar, ahli ma'asi, yang levelnya di bawah kemusyrikan, itu semuanya tidak ada yang mampir neraka. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tapi apakah si A dimaafkan? Mungkinkah si A dimaafkan? Mungkin. Mungkinkah si B dimaafkan? Mungkin. Apakah mungkinkah si C dimaafkan? Mungkin. Anggap saja pelaku dosa besar itu ada 100. Anggap saja. Seandainya pelaku dosa besar itu ada 100. Dia semuanya mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa besarnya. Dan dosa besar ini adalah dosa besar yang levelnya di bawah kemusyrikan. Anggap saja ada 100. Si A, si nomor 1. Mungkinkah Allah ampuni? Sehingga tidak mampir neraka? Mungkin. Nomor 2. Mungkinkah dia tidak mampir neraka karena Allah maafkan? Mungkin. Mungkinkah yang nomor 3 tidak mampir ke neraka? Mungkin. Mungkinkah nomor 4 tidak mampir ke neraka? Mungkin. Yang ke-90, mungkinkah ini orang ke-90 tidak mampir neraka karena Allah maafkan? Mungkin. Yang ke-99, mungkinkah orang ini Allah maafkan sehingga tidak mampir neraka? Mungkin. Orang yang ke-100 yang terakhir, mungkinkah dia tidak mampir ke neraka karena Allah maafkan? Mungkin. Kemudian, apakah semuanya mungkin dimaafkan? Jawabannya tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Tapi kalau ini mungkin. Tapi kalau ini semua dimaafkan semua sehingga tidak ada yang mampir ke neraka karena dosa besar di bawah kemusyrikan yang di bawah mati, jawabannya tidak mungkin. Maka ampunan untuk pelaku dosa besar atau mungkin harapan untuk mendapatkan ampunan untuk pelaku dosa besar itu min haitsul afrad, bukan min haitsul jins. Nah, maka hukum afrad itu berbeda dengan hukum jenis. Ya, hukum afrad itu berbeda dengan hukum jenis. Nggak tahu padanannya apa bahasa Indonesia yang kayak gini nih. Nah, demikian juga amal lahiriah. Amal lahiriah. Amal ibadah lahiriah. Ini. Maka dia rukun iman min haitsul jenis, dari sisi jenis. Namun bukan rukun iman dari sisi satuan. Ya, karena itu maka tidak bisa ditunjuk. Apakah ini misalnya amal badan itu ada 100 amal badan misalnya. Apakah amal badan ini rukun iman? Bukan. Apakah amal badan ini rukun iman? Bukan. Apakah amal badan ini rukun iman? Bukan. Sampai ke 90, apakah amal badan ini rukun rukun dalam iman sehingga jika tidak dikerjakan maka dia bukan orang yang beriman. Bukan. Yang ke-99, yang ke-100. Bukan. Maka kalau disebut satu-satu, semuanya bukan. Semuanya, kalau disebut satu-satu, semuanya bukan. Bukan. Mengerjakannya bukan rukun dalam iman. Kalau disebut satu-satu. Namun, bolehkah semuanya ditinggalkan? Tidak boleh. Kalau semuanya ditinggalkan, bukan orang yang beriman. Jika semuanya ditinggalkan, bukan orang yang beriman. Ini beda akidah. Akidah Khawarij dengan akidah Ahlussunnah di bab amal badan. Khawarij mengatakan bahasanya, afradul amal itu rukun iman. Ahlussunnah tidak. Yang jadi rukun iman adalah jinsul amal badan. Kalau Khawarij, afrad amal badan itu rukun iman. Kalau Ahlussunnah, jins amal badan yang jadi rukun dalam iman. Jadi kalau itu min haisul jins, itu tidak bisa ditunjuk satu-satu. Itu tidak bisa ditunjuk satu-satu. Apakah ini rukun dalam iman? Semuanya nanti jawabannya tidak. Apakah semuanya ini? Maka nanti semuanya dikomentar tidak. Tidak. Semuanya tidak. Seperti kasus tadi. Contoh-contoh yang tadi kita gambarkan. Maka semuanya tidak. Tapi kalau ini semuanya ditinggalkan, tidak boleh. Karena dia adalah rukun min haisul jinsu. Dari sisi jenis. La ahaduhu ila bidalilin. Kalau ahadul amal jawarih atau bahasa lainnya afradu amal jawarih, maka itu tidak ada yang menjadi rukun iman illa bidalilin, kecuali ada dalil yang menunjukkan salah satu afrod amal jawarih adalah ruknun dalam iman. Yaitu sholat menurut ulama yang mengatakan dan berpendapat bahasanya sholat, meninggalkan sholat adalah kufur akbar. Waqad ajma' ahlussunnah, maka ahlussunnah sepakat bahasanya amal itu amal badan termasuk dalam musammal iman. Musamma terjemahnya definisi. Fi musammal iman, dalam definisi atau pengertian iman, dan bahasanya amal badan adalah salah satu rukun iman. Walakinal amal, akan tapi amal yang merupakan rukun dalam iman adalah jenis amal. Dan inilah yang membedakan antara ahlussunnah dengan Khawarij. Adapun ahadul amal, adapun satuan dari amal badan, maka dia bukanlah syarat untuk sahnya iman. Syarat di sini syarat secara bahasa, artinya sesuatu yang harus. Syarat di sini artinya lazim, sesuatu yang harus. Yang harus dalam ada dalam sahnya iman. Lawala fi wujudi, tidak pula jadi syarat untuk adanya iman, kecuali jika terdapat dalil kafirnya orang yang meninggalkan amal amal salat bi khususi tertentu. Ya, ini pembahasan tentang masalah salat. Maka jika seorang itu telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, tsumaktafa, kemudian dia mencukupkan diri dari Islam dengan semata-mata ikrar dua kalimat syahadat, falam yakun bi amali minal a'malil khassah bis syariah, lantas dia tidak melakukan salah satu amal khas. Ini yang perlu diperhatikan. Khas. Lantas dia tidak melakukan salah satu amal khas. Minal a'malil khasah bisari'ah. Ini dobitnya. Amal badan yang mana yang dimaksudkan? Jawabannya adalah amal al-khasah bisari'ah. Amal yang khusus, yang khas dengan syariat. Tanpa syariat orang tidak mengenalnya. Ya, sehingga tidak termasuk dalam hal ini berbakti pada orang tua, baik sama tetangga, ya, menolong orang yang susah, dan seterusnya. Karena itu tidak khasah bisyariah. Ya, ya, tanpa syariat orang sudah kenal itu. Cukup dengan ya, humanis gitu. Ya, orang sudah tahu hal itu. Ya. Sehingga amal yang dimaksudkan adalah al-a'mal al-khasah bisyariah. Apa contoh amal khasah bisyariah? Salat, demikian juga zakat. Kalau sedekah bantu orang, enggak. Bukan khasah bisyariah. Haji, umrah dan yang lainnya. Ya, faqad taraka jinsal amal. Maka orang tersebut lam yakun bi amali minal a'mal khassah, tidak melakukan satupun amal khas syariat, maka ini adalah orang yang meninggalkan jenis amal. Fa haqiqatuhu, maka realita dari orang ini yang pernah mengikrarkan dua kalimat syahadat namun tidak ada satupun amal khas syariat yang dia lakukan, hakikatnya dia kafir dan bukan orang yang beriman. Ini yang disebut di tempat kita dengan Islam KTP atau yang lainnya. Maka hakikatnya dia orang kafir. Realitanya, senyatanya dia orang kafir dan bukan orang yang beriman. Adapun jika seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat, lantas melaksanakan sebagian amal syar'iyah. Walakinnahu, akan tapi dia takhallafa, meninggalkan sebagian yang lain. Tidak haji misalnya, tidak zakat misalnya. Maka orang ini namanya meninggalkan satuan amal. Dan orang yang meninggalkan satuan amal tidak teranggap kafir. Tidak pula batal. Meninggalkan satuan amal tidaklah menjadi salah satu pembatal tauhid. Illa kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya siapa yang meninggalkan hadal amala bi'ainihi, amal ini secara tertentu, secara khusus, maka dia kafir. Wa hadza furqanu ma bainana wa bainal wa'idiyah. Inilah titik beda dalam masalah amal badan antara kita ahlu sunnah dengan wa'idiyah, khawarij dan mu'tazilah. Yang mereka al-wa'idiyah menjadikan amal badan sebagai rukun dalam iman. Akan tapi yang jadi rukun menurut wa'idiyah, khawarij dan mu'tazilah adalah satuan amal dan bukan jenis amal. Fala buta, maka harus kita bedakan antara akidah ahlu sunnah dengan akidah mereka. Fa idza taraka rajul, maka jika seorang itu melakukan satu meninggalkan satu amal tertentu, itu kafir menurut wa'idiyah. Adapun menurut ahlu sunnah tidak kafir. Wa inama hanyalah yang qudu min imanihi, batal dan rusak dari imannya berbanding lurus dengan amal badan yang dia tinggalkan. Wa kadzalika, demikian juga kaidah yang agung ini, fakhmah, kaidah besar ini. Aindana, ini kaidah besar menurut kita. Hiya furqanun fima bainana wa bainal murji'ah. Ini juga sekaligus pembeda antara ahlu sunnah dengan murji'ah. Wadhalika fi kaulina fiha, yaitu perkataan kita dalam kaidah ini, bahasanya jenis amal adalah rukun dalam iman. Karena murji'ah dengan berbagai macam sektenya tidak memasukkan amal dalam pengertian iman. Falaisal amalu, maka bukalah amal menurut mereka bagian dari iman. Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah dan yang lainnya dari kelompok-kelompok ahlul irja, mereka tidak memasukkan amal badan dalam iman. Lantas ahlus sunnah mengatakan jenis amal adalah rukun dalam iman. Mimba birat, dalam rangka menyanggah mereka. Maka anda melihat wafakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepada anda wahai pembaca, bahasanya kaidah ini hurirat, dibuat ya, anna hadil kaidah taharrat al-madhab al-haq. Ya, anna hadihil kaidah, bahasanya kaidah ini hararat, memerdekakan atau membebaskan mazhab al-haq, akidah yang benar, yaitu akidah ahlussunnah wal jamaah, dari membebaskannya dari akidah-akidah yang lainnya. Wa mizatuhu, dan pembeda atau kekhasan ahlu sunnah an mukhalifina fi hadil masalah, dari orang-orang yang menyelisihinya dalam masalah ini, yaitu Murji'ah dan Wa'idiyah. Dan Wa'idiyah adalah nama untuk Khawarij dan Mu'tazilah. Maka perkataan kami, jinsul amal rukun dalam iman sangka untuk Murji'ah. La ahaduhu, bukan satuan amal, ini sanggahan untuk Wa'idiyah. Maka falillahi daru ahlu sunnah. Lillahi dar itu kalimat untuk mengungkapkan maka kekaguman. Maka betapa indahnya ahlu sunnah wal jamaah. Betapa luar biasanya ilmu mereka, dan betapa jelasnya dan kokohnya kaidah mereka dan pondasi mereka. Walhamdulillahi ta'ala an ja'alana minhum wallahu a'lam. Kemudian di kaidah yang ke-65, siapa yang meyakini bahasanya boleh baginya keluar dan tidak terikat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Maka syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasau ahadan ayakhuja anha mutlaqa. Tidak boleh bagi siapapun untuk keluar darinya secara mutlak. Mahma balagha minal wilayati, betapapun dia luar biasanya sebagai wali Allah. Luar biasa imannya, luar biasa akidahnya, luar biasa tauhidnya, luar biasa amal solehnya. Maka tidak boleh bagi kita meyakini ada satu manusia jika telah sampai rutbatan min rutabil wilayah, telah sampai pada level kewalian tertentu, maka dia keluar dari tuntutan syariat dan gugur darinya semua beban syariat. Illa kecuali jika orang tersebut gila. Maka orang gila tidak ada beban syarat untuknya dengan sepakat para ulama. Adapun perkataan mereka bahasanya Khadir keluar dari tuntutan syarat Musa, maka ini satu hal yang tidak benar. Karena Khadir itu nabi independen menurut pendapat yang paling kuat. Dan dia bukanlah bagian dari Bani Israel yang Musa alaih salatu wassalam diutus untuk mendakwai mereka. Maka Khadir tidaklah mulzaman terikat bittiba'i syariatihi untuk mengikuti syariat Musa alaihi salatu wassalam. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Maghdu'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Adakah pertanyaan? Kenapa orang yang berdoa di samping kubur, jika dia minta hajat kepada mayit, dia kafir? Jawabannya karena doa minta hajat itu adalah ibadah. Maka dia kafir. Karena dia musyrik, karena dia beribadah kepada selain Allah. Lantas kenapa jika minta didoakan, statusnya tidak sama dengan yang minta hajat? Yakni kafir karena itu syirik akbar. Yang pertama, tidak sama di sini menurut sebagian ulama. Dan ada yang mengatakan itu jumhur. Artinya menurut sebagian ulama yang lain sama. Ini, antara minta hajat kepada mayit di samping kubur dengan minta didoakan oleh mayit di samping kubur. Itu menurut sebagian ulama, di antaranya Syaikh Shalih Al-Syeikh. Sebagaimana kita baca di Sarah Bilang Tukwaitul Arba, kemudian yang lainnya, sama, yaitu musyrik karenanya. Itu dinilai musyrik. Adapun menurut sebagian ulama, dan ada yang mengatakan kalau itu jumhur ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala, beliau menilai itu bid'ah dalam doa, bid'ah dalam doa, dan bukan dan belum syirik akbar. Kenapa? Terutama jika berangkat dari pendapat sebagian ulama, bahkan ada yang mengatakan ini jumhur, bahasanya mayit mendengar suara orang yang teriak-teriak di samping makamnya. Maka ketika maka dia bukanlah satu hal yang melakukan hal yang sia-sia. Dia berkeyakinan bahasanya ketika dia ngomong sama di samping makam, si mayit dengar. Dan dia dan ini pendapat sebagian ulama, bahkan ada yang mengatakan ini pendapat jumhur ulama. Nah, karena anggapan tersebut, kemudian dia minta, wahai fulan, tolong doakan aku. Maka dia tidak minta hajat kepada mayit, namun dia minta didoakan. Dalam keadaan dia pun mendengarnya. Dan ketika dia adalah orang yang saleh, suhada atau yang lainnya, maka Allah katakan, mereka ini hidup di alam kuburnya, meskipun dengan hidup yang berbeda dengan kehidupan di alam barzakh. Maka karena itu, maka sebagian ulama membedakannya. Ada suami memiliki dua istri, salah satunya merelakan sebagian jatah harinya untuk istri yang lain karena posisinya di luar negeri. Apakah diperbolehkan apabila istri ini melakukan percakapan bukan bersifat darurat, hanya ngobrol-ngobrol saja dengan suami? Jawabannya boleh, tentu perlu di manage waktunya. Kalau bolehnya boleh. Apakah boleh juga bagi si istri yang diberi jatah untuk melarang suaminya ngobrol bercakap-cakap via telepon dengan istri yang lain saat suami sedang bersamanya? Kalau saat sedang bersamanya, ya tentu menimbulkan kecemburuan. Saat duduk bareng dengan istri yang di sini dan ngobrol dengan istri yang di sana, maka ini sama dengan saat duduk sama istri malah ngobrol sama temannya dalam keadaan satu hal yang tidak mendesak. Maka wajar kalau cemburu kemudian dia minta permintaan semacam itu. Sehingga maka ketika istrinya dua, maka hendaklah dia atur. Dia tegaskan, dia bikin aturan bahasanya pada hakikatnya hari yang kedua adalah hak istri yang sana. Maka saya ada mengalokasikan waktu untuk ngobrol dengan istri yang sana di hari yang kedua. Minimal dua hari sekali dia buat aturan demikian. Apa hukum mengucapkan Allah itu so sweet banget atau Allah itu romantis banget? Apakah ini termasuk mengolok-olok? Ya, boleh jadi maksud orang tersebut untuk supaya berbahasa dengan bahasa gaul, gitu. Dan menerjemahkan sifat-sifat Allah kepada audien dengan bahasa yang dipahami pada dasarnya boleh. Al-Ghafur kita artikan maha pengampun, Al-Wahhab maha pemberi, supaya orang itu faham. Terjemah dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu boleh. Namun tentu maknanya benar, penerjemahnya benar, dan tidak ada unsur kurang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada unsur kurang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh. Apabila seorang jual beli secara online, lalu pembeli hendak membayar via transfer ATM yang baru akan dia lakukan beberapa jam keesokan harinya setelah kesepakatan adanya transaksi jual beli, apakah ini diperbolehkan? Jika jual belinya salah, maka tidak boleh menurut jumhur ulama. Jual beli salam harus lunas di awal, di depan, saat deal. Atau kemudian dengan internet banking. ya, chat belum ditutup, majelis belum diakhiri, kemudian dia transfer dengan internet banking sehingga sudah langsung berpindah ke rekening yang dituju. Apakah perlu mengganti nama jika seorang itu menamai anaknya dengan nama Robbi? Ya, adakah bahasa yang lain untuk bisa mentakwil makna hal ini? Ya, kalau di bahasa Arab ya tidak boleh Robbi, Robku gitu. Ya, adakah bahasa yang lain gitu kan yang bisa dipakai untuk mentakwil nama ini? Saya tidak tahu. Ini, kalau dalam bahasa Indonesia pendeta Yahudi Rabbi namanya ya, tapi B-nya satu kayaknya ya, Rabbi gitu ya. Rabbi Yahudi gitu kan ya. Ini, tapi kalau ini B-nya dua, maka ya ada enggak takwilnya gitu ya. Ada enggak takwilnya? Oh, itu dalam bahasa apa Inggris atau dalam bahasa apa ini artinya begini dan begitu. Ya. Itu apa plesetan dari Robin Hood atau apa gitu misalnya. Robin Hood ya jadi Robby gitu. Maka jika ada takwilnya dan bahkan itulah yang dimaksudkan, ya bisa saja masih tetap dibiarkan. Tapi jika tidak ada, ya tidak ada kecuali makna dalam bahasa Arab, Robbi artinya Robku, ya maka wajib ganti. Jika melaksanakan puasa Ramadan dan zakat tapi tidak sholat, apakah kafir? Ya, maka dalamnya ada dua jawaban, ada dua pendapat. Menurut ulama yang ya, tidak menjadikan sholat itu sebagai rukun dalam iman, maka dia muslim. Ya, itu jumhur ulama. Dan kalau menurut Imam Ahmad yang mengatakan bahwasannya ya, sholat itu adalah rukun dalam iman, ya, mengerjakan sholat itu, sholat lima waktu adalah rukun dalam iman, ya, maka tidak boleh, maka ini bukan muslim meskipun dia rajin puasa Ramadan dan zakat. Bagaimana sikap kita seharusnya apabila orang tua masih suka mempercayai benda-benda sebagai bagian dari hal yang membuat dia aman? Saya sebisa mungkin mengingatkan, namun masih saja beliau lakukan. Maka kewajiban untuk mengingatkan wajib diingatkan. Kemudian yang kedua tentang status hal tersebut, maka dirinci. Jika dia meyakini bahasanya benda-benda itulah yang memberikan rasa aman dan keamanan, kelancaran, maka ini kufur akbar, pembatal iman. Tapi jika ini lantaran, ini sebab, ya, pakai benda-benda ini, itu sama seperti orang pergi bawa golok, bawa pistol sehingga merasa aman, Allah lah yang ngasih keamanan, ini cuma lantaran dan sebab, maka itu kufur asghar. Dosanya dosa besar, namun tidak sampai derajat membatalkan iman. Ya, tentang status sholat apabila di tengah-tengah sholat kita baru sadar kalau ada permen di mulut. Apakah harus dibatalkan sholatnya? Ya, jika kita anggap ini makan dengan tidak sengaja, maka begitu sadar, maka wajib dikeluarkan dan sholat bisa dilanjutkan. Apakah ada ikhtilaf tentang larangan perempuan safar antara madzhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya jika safar itu safar wajib, ya, maka boleh tanpa mahram. Semacam safar untuk ibadah haji yang wajib atau ibadah umrah yang wajib. Apa hukumnya makanan yang mengandung gelatin, gelatin babi mungkin maksudnya, hukumnya haram karena ada unsur babi padanya. Saya baru tahu kalau takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar. Karena dulu yang saya pahami takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Apakah saya perlu mengulang sholat tersebut? Jawabannya iya, wajib diulang. Karena itu sholat yang tidak sah. Ya, dengan sepakat para ulama. Jadi yang disebut dengan takbir itu bukan angkat tangannya. Tapi yang disebut dengan takbir adalah ucapan Allahu Akbarnya. Dan perlu diketahui, maka ucapan Allahu Akbarnya itu yang wajib. Bahkan rukun dalam sholat. Sedangkan angkat tangannya itu adalah hukumnya sunnah. Seandainya Allahu Akbar tanpa angkat tangan tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau dibalik sholatnya tidak sah. Ini angkat tangan tapi enggak Allahu Akbar ini, sebagai takbiratul ihram salatnya enggak sah. Dan dari pertanyaan tadi ada pelajaran bagi semuanya bahasanya hal yang nampaknya remeh untuk sebagian orang itu perkara yang vital untuk sebagian orang yang lain. Ini. Dulu saya ada ini kalau bahas masalah takbir saya ya bahas takbir begitu saja. Tapi setelah melihat banyak orang enggak sedikit orang yang menganggap bahasanya takbir itu artinya angkat tangan. Maka setiap kali nyinggung ketika di pelajaran sholat dan ngajar fikih sholat hampir-hampir pasti saya ingatkan takbir itu ucapan Allah Akbarnya dan bukan angkat tangannya. Ini gawat ini bayangkan. Dikira takbir hanya angkat tangannya. Adalah angkat tangannya. Sholatnya tidak sah. Menyebut Allah dengan maha makar apakah menyalahi kaidah dalam nama dan sifat Allah? Iya. Karena makar itu adalah sifat dan bukan nama. Bagaimana kebatasan memilih guru untuk mengambil untuk guru yang diambil ilmunya? Maka kaidahnya tidak semua orang baik dijadikan guru. Berkawalah dengan semua orang yang baik. Namun tidak semua orang yang baik itu layak dijadikan guru. Ketika kita katakan dia orang baik bukan berarti kita harus menjadikannya sebagai guru ngaji kita. Kemudian tidak semua orang yang berilmu juga layak dijadikan sebagai guru. Kalau dia tidak layak untuk jadi contoh, maka kita katakan beliau orang yang berilmu, tapi saya tidak nyaman untuk belajar dengannya, karena saya mengganjal kalau belajar dengannya, karena boleh jadi lisannya kotor misalnya. Kita tidak ingkari orang yang berilmu sebagai orang yang berilmu. Tapi kalau dia lisannya kotor, maka selayaknya kita berprinsip saya tidak mau menjadikannya sebagai istifadah dari ilmunya boleh lah. Hal-hal yang perkataan beliau yang bagus, tulisan beliau yang manfaat. Tapi kalau kemudian menekuni beliau, padahal beliau orangnya kayak gitu, maka nanti dulu. Demikian juga di antara hal yang patut untuk diperhatikan adalah kompetensi. Kita mau belajar ilmu apa, beliau kompeten tidak di bidang hal tersebut. Maka ini semua adalah poin-poin penting berkenaan dengan masalah memilih guru ngaji atau guru spiritual atau nama-nama yang lainnya. Bagaimanakah hukumnya jika di jurusan kuliah ada kuliah lapangan yang safar ke tempat-tempat yang bermasalah, tempat ibadah non-muslim, dan itu wajib? Ya, kalau wajib, gimana lagi? Fattaqullah masata'tum. Ya, lakukan seperlunya. Kerjakan secukupnya. Mohon saran buku untuk diberikan kepada orang tua yang masih suka melakukan bid'ah. Ya, ya. Jangan buku yang nyindir. Kalau dikasihkan buku yang nyindir ya, marah beliau. Ya. Ya, maka namun, kalau mau buku-buku yang memberikan dasar bagi hal tersebut, tentang pentingnya taat Nabi, cinta Nabi itu apa, secara global, taksilnya dulu. Jangan kemudian beliau suka tahlilan, beri buku bid'ahnya tahlilan misalnya. Nah, ini ngajak perang ini namanya. Namun berikan buku, namun berikan taksil, dasarnya dulu tentang masalah kesempurnaan syariat Islam, tentang cinta Nabi, hakikat cinta Nabi, mengikuti Nabi dan bagaimanakah mengikuti Nabi dan seterusnya. Dan yang lebih penting dalam masalah mendakwai orang tua adalah dakwai orang tua dengan akhlak mulia. Banyak bicara kemudian berbusa-busa ngomong, dan kalau tidak bisa memberikan contoh dan membuktikan akhlak mulia yang bagus di hadapan orang tua, itu tidak masuk. Karena sepintar apapun anak, sehebat apapun anak, orang tua itu menganggap anaknya meskipun gede tetap anak kecil gitu. Tetap anak kecil, kue-kue anakku. Nah, itu dah kata kunci itu. Kamu ini cuma anak saya gitu. Tapi kalau artinya jangan gurui saya, jangan dan seterusnya. Maka yang pokok adalah tunjukkan akhlak mulia. Setelah kemudian belajar agama, semakin lembut tutur katanya, semakin rajin bantu orang tuanya, semakin hormat dengan orang tua, yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang tidak ngaji. Nah, maka di situ ada kesan yang ada kesan khusus, sampai kemudian beliau punya rasa cinta yang lebih dengan yang ini daripada anak-anaknya yang tidak ngaji, karena baktinya, karena hormatnya. Ya, maka setelah itu kemudian kita kemudian sampaikan hal-hal yang bisa kita sampaikan, maka insya Allah lebih masuk. Dan dimulai dari taksil. Karena itu yang ini, dimulai dari ngobrolkan tentang masalah pondasi, prinsip. Adapun hal-hal rinciannya, tafsilnya, rinciannya, maka nanti. Batasan membahas dunia yang tidak diperbolehkan dalam masjid itu seperti apa? Ya, batasannya terlalu banyak. Ya, terlalu banyak ngobrol masalah dunia di masjid. Apakah istihza terhadap bagian agama yang sifatnya samar, namun sebenarnya ini diakibatkan karena orang tersebut tidak peduli dengan agama dan tidak mau cari tahu? Apakah dalam kasus ilmu demikian masih dapat mewanik vonis kafir? Maka insya Allah masih bisa menjadi manik dalam masalah vonis kafir. Betul misalnya orang itu tidak tahu kalau cingkrang itu ajaran Nabi, itu karena tidak belajar. Tapi syarat untuk bisa jadi istihza yang bisa jadi manik adalah manakala pelajar dan orang awam tahu kalau itu syariat. Terlepas dari hukumnya sunnah atau hukumnya wajib. Yang penting, karena mengejek hal yang sunnah pun membatalkan Islam. Tapi yang penting ini tahu kalau itu syariat Nabi, ajaran Nabi. Cara menghilangkan lintasan merasa senang dipuji atau amalan yang dilakukan. Kalau cuma sekedar lintasan pikiran maka tidak mengapa. Ya, yang bermasalah adalah ketika lebih dari sekedar lintasan pikiran. Bagaimanakah jika ada majelis ilmu semacam majelis baca kitab yang mengikut sertakan wanita ajnabi ikut membaca dan didengarkan banyak laki-laki yang usianya masih muda dan dikhawatirkan terfitnah, bagaimanakah nasihatnya? Jika ada kekhawatiran demikian, ya, maka ya, ya ini satu hal yang kurang tepat majelis yang bentuknya semacam ini. Maka ya, cukupkan dengan ustaz dan ya, wanita yang mengikuti. Jika kemudian dirasa kemudian kondisinya kondisi aman dan itu pun adab wanita yang membaca dalam hal ini adalah dengan intonasi yang standar. Tanpa kemudian melibatkan dan membolehkan hadirnya tadi yang disebutkan dengan laki-laki muda yang dikhawatirkan. Oh, syirik uluhiyah ada tiga macam. Yang pertama meyakini ada sekutu bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah memberikan satu ibadah kepada selain Allah. Minta penjelasan yang ketiga. Ada yang ingat? Yang ketiga, Pak? Oh, meyakini punya hak. Ya. Kemudian syirik yang ketiga tentang perantara. Ya, syirik dalam perantara, yaitu tawassul syirki atau syafaat syirkiyah. Ya, demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qul anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.